qala Ibnu Qudamah rahimallahu taala kitab Al-Bayt. Kitab Al-Bayt. Kadang juga dibilang kitab Al-Buyu. Buyu jamak Al-Bayt mufradnya. Buyu katanya ya kitab jual beli semuanya. Tapi di sini mufrad tapi pakai al, masuk semua jual beli juga. Sama mau dibilang kitabul bayt, kitabul buyu sama saja. Jual beli. Ini pembahasan penting setelah membahas ibadah. Sebelumnya bahas puas, salat, zakat, puasa, haji. Ini bagian kedua dari pembahasan fikih, yaitu tentang muamalah. Belum memulai terkait dengan muamalah jual beli. Karena muamalah banyak. Jual beli, nikah, hibah, wakaf, muamalah dengan budak, ya, terkait dengan syahadat, persaksian, sumpah, itu semua namanya muamalah. Itu semua namanya muamalah. Jadi muamalah itu banyak. Belum mulai dengan al-buyu, jual beli. Dan jual beli hukum asalnya boleh. Asalnya boleh berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah serta kesepakatan para ulama. Ada dalil dari Al-Quran akan disebut oleh penulis. Adapun dalil dari hadis akan kita sebutkan nanti sambil jalan ketika membahas jual beli. Kata beliau rahimallahu taala, qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa halallahu al-bai'a. Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli. Ini yang dikatakan tadi, buah jual beli hukumnya adalah boleh. Hukumnya adalah boleh. Kemudian kata beliau, wal bai'u mu'awadatul mal bil mal. Ini pengertian jual beli. Setelah beliau sebutkan hukum jual beli itu adalah boleh, beliau hanya sebutkan satu ayat dan ada lagi ayat yang lain. Tapi ya satu ayat itu sudah cukup bagi seorang muslim. Setelah itu beliau jelaskan pengertiannya. Apa arti jual beli? Jual beli adalah kata beliau mu'awadatul mal bil mal. Kita menukar harta dengan harta. Menukar harta dengan harta. Atau dengan takbir lain dari ulama yang lain, mubadalatu malin bimal. Sama juga. Saling menukar harta dengan harta. Au manfaatin. Atau saling menukar manfaat. Au mubahin. Manfaatin mubahatin, manfaat yang mubah. Manfaat yang mubah. Ini diantara yang mengatakan seperti itu. Dan diinginkan dengan harta itu, para ulama menjelaskan yang diinginkan dengan mal, yang dibilang tadi menukar harta dengan harta. Yang diinginkan dengan harta kata mereka, kullu ainin mubahatin naka. Ya setiap barang yang boleh dimanfaatkan. Setiap barang yang boleh dimanfaatkan. Bila haja. Tanpa ada yang dibutuhkan. Karena kalau dimanfaatkan karena kebutuhan itu namanya darurah. Kalau dimanfaatkan karena kebutuhan itu namanya apa? Darurah. Biar tidak mubah, boleh. Biar haram. Ya kan? Misalnya bangkai. Kan haram. Tidak boleh orang menjualnya. Ya kan? Tapi kalau dibutuhkan, boleh dimakan. Makanya beliau bilang, yang diinginkan dengan harta adalah semua barang yang mubah. Bila hajah, tanpa ada hajah. Maksudnya dimanfaatkan ini yang mubah tanpa ada kebutuhan. Karena kalau butuh itu namanya darurah. Dengan pengertian seperti itu berarti masuk semuanya emas, perak, gandum, ya, kurma, garam, mobil, semua akokir, barang-barang, semuanya masuk. Yang penting ain, ya, mubah. Iya. Ini harta. Dikatakan yang mubah tadi, mubahatun nafa', yang boleh dimanfaatkan, ya keluar yang apa yang tidak ada manfaatnya. Seperti disebut oleh para ulama al-hasyarat. Apa namanya itu? Serangga, ya, lalat, nyamuk. Kan begitu. Tidak boleh kita pakai untuk menukar barang. Coba perkataan belum mubah. Ya maksudnya apa? Ya keluar yang tidak mubah. Dalam jual beli itu harus barang yang mubah. Berarti keluar yang tidak mubah. Seperti alat-alat musik. Walaupun dia barang, tapi kan tidak mubah. Tidak mubah. Dan semisalnya, ya, rokok, apalagi hal-hal yang tidak mubah, khamar, ya, dari hal-hal yang tidak mubah. Ini masya Allah. Dan dari pengertian jual beli tadi itu, mubah adalah tumal bimal. Atau manfaat atau menukar manfaatnya, ya, ini kata para ulama menjelaskan yang masuk seluruh jenis jual beli. Apakah jual beli barang dengan barang? Misalnya antum jual HP-nya antum dengan kitab. Ini HP saya, sini kitabmu. Itu namanya barang dengan barang. Atau jual barang dengan utang. Masuk juga. Kan mal bimal. Mal bimal. Harta dengan harta. Jual barang dengan utang. Misalnya apa maksudnya? Jual barang dengan utang. Iya, saya jual pada kamu HP saya ini. Nanti antum bayar bulan depan. Bayar bulan depan. Ini namanya jual barang dengan utang. Masuk. Boleh. Atau jual barang dengan manfaat. Jual barang dengan apa? Manfaat. Jadi harganya itu tidak ada barang, tapi manfaatnya. Tapi apa? Manfaatnya. Seperti mereka katakan, ya, saya mau jual HP saya ini kepada kamu, tapi syaratnya antar saya ke Buton. Apa namanya ini? Hah? Manfaat. Kan dia tidak mau uang, mau diantar ke mana? Ke Buton. Dipaham kan? Paham Ahmad? Namanya masuk semuanya. Dan akan datang nanti insya Allah berbagai macam jenis bentuk jual beli yang jelas masuk dalam pengertian disebut oleh penulis mu'awadah mal bil mal. Masuk semuanya. Ya. Dan keluar nanti jual beli yang terlarang. Misalnya bai'uddain bidain, jual utang dengan utang. Tidak boleh, karena ini bukan barang. Ini utang dengan utang. Dipaham ini? Iya. Nanti masuk beberapa jenis jual beli yang terlarang. Misalnya nanti akan disebutkan jual beli yang terlarang. Misalnya apa? Jual beli yang tidak ada kita miliki barangnya. Tak? Jual beli yang tidak dimiliki. Dia tidak punya, tapi dia jual. Ini bukan mal dengan mal. Ini hanya satu saja yang kasih uang, kita tidak punya barang. Maka ini jelas semua jenis bentuk jual beli masuk di pengertian ini. Dan dengan pengertian ini nanti kita bisa tahu kenapa jual beli itu yang itu terlarang. Akan disebutkan nanti. Akan disebutkan nanti bentuknya. Cuma sebelum itu, belakang sampaikan dulu syarat dalam jual beli. Syarat dalam jual beli. Para ulama menjelaskan beberapa jenis atau syarat dari jual beli yang sah. Dari jual beli yang sah. Iya. Berdasarkan dalil-dalil yang ada, para ulama nanti beliau akan sebutkan di antara syarat jual beli at-taradi, ridho antara dua belah pihak, si pembeli dan penjual, ridho. Demikian pula orang yang melakukan akad, ya orang yang bisa berakad, yang sudah balik akil, sudah rusht, dia tahu apa yang dia jual, dia tahu apa yang dia beli. Syarat ketiga, yang dia jual harus barang yang mubah, bisa dipakai. Nah, adapun barang yang tidak mubah, tidak boleh dipakai, haram dijual. Haram dijual. Kemudian, di antara syarat yang disebut oleh para ulama, ya, harus barang itu ya yang menjual yang punya, atau orang yang menjadi wakil dari yang punya, seperti makelar misalnya, ya, wakil dari yang punya. Kemudian juga di antara syarat disebut oleh para ulama, harus dia mampu menyerahkan barang itu, menyerahkan barang yang dia jual. Ya, makanya tidak boleh jual tanah yang masih sengketa misalnya. Kan tidak mampu dia kasih ini orang nanti. Iya kan? Nanti masih berperkara. Ini masalah. Demikian pula syarat yang keenam, kata para ulama, harus barang yang dijual itu dimaklumi. Ditahu apakah dengan melihatnya atau dengan mengetahui sifatnya. Dia sudah tahu barang itu, tapi dia ciri-cirinya dia. Dia tidak lihat, tapi dia sebutkan cirinya. Ini warnanya. Atau seperti sekarang ini mudah, foto. Ya, ditahu. Syarat terakhir, dan akan datang semua penjelasan ini cuma awal dari penyebutan yang akan disebut oleh penulis, harus harganya dimaklumi. Ya. Tidak boleh, saya mau beli punya kamu ini. Oh iya, saya jual. Tanpa ada penyebutan apa? Harga. Ya. Kalau tidak ada penyebutan harga, nah ini bahaya, akan berselisih. Dan kalau memang berperkara, ya wajib. Samanul mithil. Wajib dia bayar apa? Harga. Semisal, berapa harga di tempat itu? Berapa harga di tempat itu? Jelas, kalaupun ini tidak terpenuhi, kalau ingin damai, ya seperti itu. Harga yang semisal. Kalau tidak, ya jual belinya memang tidak sah, karena tidak disebutkan apa? Harganya. Iya, masya Allah. Kata beliau rahmallahu ta'ala, wa yajuzu bai'u kulli mamlukin fihi naf'un mubahun. Ini mulai menjelaskan syarat yang dianggap dalam jual beli. Syarat pertama, boleh, kata penulis, dia menjual setiap yang mamluk, yang dimiliki padanya. Apakah dia miliki apanya? Barangnya atau naf'un mubah? Manfaatnya yang mubah. Jelas harus dia miliki. Harus dia apa? Miliki. Ini syarat. Banyak hadis yang mendukungnya. Ya. Di antara hadisnya adalah yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa Hakim Ibn Hizam dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya'tini ar-rajulu fa yas'aluni al-bay' laisa indi abi'uhu minhu thumma atba'uhu thumma abta'uhu lahu minasu. Masya Allah. Wahai Rasulullah, datang kepadaku seorang lelaki, dia meminta kepadaku bayi untuk melakukan transaksi jual beli, tapi saya tidak punya. Saya tidak punya, tidak ada sisiku. Abi'uhu minhu Tidak ada di sisiku yang saya bisa jual kepadanya. Dia bilang di sini, maksudnya dia bilang, apakah saya bisa menjualnya? Menjual kepada dia, kemudian setelah itu apa? Summa abta'ahu, abta'ahu. Kemudian saya pergi membelinya. Apakah saya jual kepadanya? Kemudian setelah itu, selang waktu, saya pergi membelinya. Lahu untuknya, minasuk dari pasar. Ya, jadi dia sudah transaksi, selesai. Sudah mati dulu harganya. Setelah itu baru dia cari barangnya ke pasar. Apakah boleh seperti itu? Qala la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual apa yang kamu tidak punya. Jadi caranya yang syar'i, kalau dia memang mau, pergi dulu belikan. Selesai, datang baru jual. Ini kita akad. Ini barangnya, terserah dia mau kasih naik berapa. Yang jelas bisa dikasih jalan keluar. Yang tidak boleh, diakad dulu baru pergi cari. Ini tidak punya. Adapun dia sudah akad di pihak sana, tinggal dikirim saja ke sini kalau ada, boleh, tidak apa-apa. Atau paling tidak dia jadi wakil saja, iya kan? Sekarang dikenal dengan justip, jasa titip. Anda paham ini? Lagi rame-rame di internet, jasa titip. Jadi dia keluar negeri, dia foto semua, video. Semua orang lihat, saya mau. Memang dia buka jasa titip. Tapi dia wakil dari si pembeli. Bukan dia penjual. Tapi apa? Dia hanya apa? Jasa. Boleh enggak seperti itu? Boleh. Kan begitu. Kan ini bukan penjual. Tapi wakil dari penjual. Setelah itu mereka setujui jasanya sekian. Iya. Ini Masya Allah. Kan dia bukan jual barangnya. Tapi dia jual dulu apa? Jasanya. Dipaham ini? Misalnya Abu Ahmad lagi di Makkah, Abu Ahmad belikan saya ini, boleh gak itu? Iya. Dia gak punya. Nah, kalau dia mau jadi penjual, dia iklankan dulu, dia fotokan saya semua kitab di maktabah. Ya, Masya Allah. Saya mau jual ini. Dia belum beli di kitabnya. Nanti saya bilang, ya saya mau beli yang itu. Baru dia pergi beli. Salah. Paham kan? Karena baru dia foto. Belum dia apa? Beli. Yang benarnya beli dulu, baru tawarkan ke orang. Itu kalau kita mau jadi penjual. Kalau jadi wakil, itu lebih mudah. Itu lebih mudah. Karena Nabi katakan, la tabi' ma laysa indak. Ini kisahnya bagus, Masya Allah. Makanya belum bawakan. Karena rata-rata kita langsung, kadang disampaikan langsung hadis, la tabi' ma la tamlik. Jangan kamu jual apa yang kamu tidak miliki. Tapi kisahnya ini perlu. Kisahnya ini yang perlu. Masya Allah. Jadi ada orang datang, terjadi di masa Nabi seperti itu. Baru diceritakan hal ini, dan itulah yang Nabi ucapkan. Maka dari hadis itu tadi, namanya orang mau menjual, harus barang yang dia miliki. Ya, enggak boleh. Dari sinilah muncul nanti istilah, enggak boleh jual ikan masih di laut. Ya, tidak boleh jual tikus, kucing di karung, ya, burung masih di awan, di langit, ya, ya, dia bilang hasil tangkapanku malam ini, kamu beli 200 ribu, tapi dia masih mau pergi buka, pergi mancing, nah, syukur kalau banyak, kalau satu ekor tidak apa, kita tidak tahu di laut itu ikan mau makan atau tidak. Iya kan? Burung di atas bisa kita dapat atau tidak? Kan dia terbang bebas itu. Iya? Ini tidak boleh. Ini nanti muncul. Itu dijadikan jual beli terlarang karena syarat ini tidak terpenuhi. Karena jual beli terlarang ini bagus penulis ini, Masya Allah. Karena di dalam sebagian kitab, seperti misalnya di Umdatul Ahkam, itu kan langsung disebutkan jual beli terlarang. Karena kita tidak tahu kenapa bisa terlarang. Karena syarat jual belinya tidak terpenuhi. Iya, syarat jual belinya tidak terpenuhi. Ini syarat pertama. Kemudian kata beliau, illal kalba fa innahu la yajuzu bai'uhu. Kecuali anjing, dia tidak boleh dijual walaupun antum punya. Dan jangan sampai nanti Ismail ini saya punya anjing penjaga kebun, saya mau jual. Tidak boleh, saya punya. Tidak, walaupun punya itu kan haram. Ya, walaupun apa? Punya. Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Karena Nabi SAW melarangnya. Nabi melarangnya. Walaupun boleh mengambil manfaat. Kan boleh ambil anjing menjadi penjaga kebun untuk berburu. Boleh mengambil manfaatnya. Tapi untuk dijual, tidak boleh. Untuk dijual, tidak boleh. Karena Nabi SAW melarang hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Juhaifa radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Ra'aitu abi qol faqala." Saya melihat bapakku, dia berkata, "Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an tsamanid dam wa tsamanil kalbi wa akli riba wa mukilihi wal washimati wal mustausimati." Ini hadisnya panjang. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW melarang dari samanid dam, harganya darah. Maksudnya sini datang di takbir yang lain, al-hijamah, atau harga dalam berbekam. Demikian pula takbir ini juga menunjukkan bahwa tidak boleh kita jual darah. Yang boleh itu tabaru. Kita ya menyumbang darah. Kalau menjual darah, tidak boleh. Ya, menjual darah. Tajmain? Ya. Iya. Wa tsamanil qalb, ini yang mau kita bahas. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari hasil jualannya anjing. Ya, kalau jualannya tidak boleh berarti tidak boleh dijual. Wa akli riba, dan Nabi melarang dari memakan riba. Wa mukilihi, Nabi melarang dari menganjurkan orang memakan riba. Ya, wal wasimati, Nabi melarang dari al wasimah. Apa al wasimah? Hah? Ya, menyambung rambut ya. Hah? Menyambung rambut. Wal mustausimah, yang juga meminta untuk disambungkan. Semuanya dilarang. Yang syarat kita sama nul kalb. Demikian pula hadis Abu Mas'ud Al-Ansari yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tsamanil kalb wa maharil bagi wa hulwanil kahin. Nabi melarang dari hasil jualannya anjing, ya. Nabi melarang ya memakan hasil dari mahar zina, ya. Mahar zina. Dan Nabi melarang dari ya hasil atau maharnya atau hasil jualannya tukang sihir, maksudnya ya dia datang orang mendatanginya untuk diramalkan, dia pasang tarif ya, yang hilang sapinya 500 ribu, hilang unta 1 juta, itu baru diramalkan. Nah, ini harganya itu hukumnya adalah apa? Haram dimakan, haram. Iya. Yeah. Oh boleh. Wal wasima, pentato, dan yang meminta untuk ditato. Ahsan. Ya, yeah. yang bertato dan yang meminta untuk ditato. Ini tidak dibolehkan dia yeah, di dalam syariat kita. Iya, yeah, jadi dikecualikan. Dikecualikan walaupun dimiliki, walaupun boleh dimanfaatkan, tapi kalau barangnya haram. Kan begitu? Itu tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Dan ini sebenarnya masuk langsung dalam jual beli terlarang. Artinya dilarang memperjualbelikan anjing. Itu maksudnya. Ini langsung penulis ini, kita langsung ingatkan saja bahwa menjual belikan anjing itu terlarang. Masuk dalam jual beli terlarang karena Nabi melarangnya. Kemudian belum menyebutkan faedah lain, ya, istitrodan, hanya sekedar menyebutkan. Wala yajibu gormuhu ala mutlifihi. Tidak wajib denda bagi orang yang menghilangkannya. Orang menghilangkan apa ini? Orang menghilangkan anjing. Iya, tidak wajib di iya denda. Iya. Kenapa? Karena itu bukan harta. Bukan harta. Yang wajib diganti itu kalau dia apa? Harta. Ya, dan dia tidak miliki. Ayah diambil apa? Manfaatnya. Diambil apa? Manfaatnya saja. Itu anjing. Jadi kalau ada orang yang membunuh anjing, tidak wajib dia ganti. Tidak wajib dia apa? Ganti. Beda kalau kambing, sapi, ya, nanti akan disebutkan. Nanti akan disebutkan. Itu pun dirinci nanti. Ya, ada pun anjing, tidak wajib. Tidak wajib. Ya, karena kalau kita ganti rugi, berarti kita bayar. Paham bentuknya? Ada anjing ditabrak. Kita ganti rugi dengan harga 500 ribu. Berarti kita apa? Bayar apanya? Anjingnya. Sementara Nabi melarang memakan harganya anjing. Dipahami ini? Makanya cabangnya begitu. Kalau dia diitlah, dia mati karena ada yang membunuhnya, tabrak misalnya, tidak ganti rugi. Karena Nabi melarang dari harganya. Karena kalau kita kasih, berarti kita suruh dia makan apa? Yang haram. Tidak boleh. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an samanil kalb. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari samanil kalb, tadi sudah lewat. Wa qala, dan beliau berkata, maniktana kalban illa kalba masyiatin au soidin naqasa min amalihi kullu yaumin kiraton. Masyaallah. Dan Nabi bersabda, siapa yang memelihara anjing, ya kecuali anjing gembalaan untuk mengembala sapinya, ya kambingnya, ausoid atau anjing buruan untuk berburu, nah kosomin amalihi kulu yaumin kiroton, akan kurang dari amalannya setiap hari saat 2 kirot. Memelihara anjing, ini sebenarnya lafaz tadinya supaya antum pahami. Maniktana kalban nakoso min amali kuliyaumin kiroton. Itu langsungnya. Siapa yang memelihara anjing, maka akan kurang dari amalannya setiap hari 2 kirot. Baru, illa kalba masyiatin ausoidin. Paham? Kecuali anjing yang menjaga ya, gembalaan atau buruan. Dipahami ini? Nah, ini boleh. Ada pelihara tanpa untuk menjaga kebun, buru, ternak, atau untuk berburu, maka tidak masuk. Ini Masya Allah. Ini disebutkan oleh penulis Rahmatullah Ta'ala. Ini dibolehkan manfaatnya. Ini dibolehkan apa? Manfaatnya. Tapi kalau dia jual, dia punya anjing pintar berburu, iya, atau pintar menjaga hewan ternaknya, kalau dia jual apa hukumnya? Haram. Karena ini hanya boleh diambil apa? Manfaat. Tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Kalau disumbang Ismail? Boleh. Ya, boleh. Terus tidak harus jualnya itu pakai uang. Jangan anggap jual beli itu pakai uang. Pengertiannya tadi mal bimal. Karena ada sebagian orang ya, seperti sebagian daerah, kalau mau pergi ambil anjing ya bawa saja parang. Bawa anjing atau mau parang? Ya, parang misalnya parang di mana? Mana lagi, Irwin? Daerah sana? Toraja. Antum kalau mau parang Toraja bawa anjing. Katanya sebagian bilang begitu. Satu anjing, satu parang. Ya ini jual beli namanya. Ini jual beli. Dipahami ini? Iya, jual beli. Ini tidak dibolehkan karena barang dengan barang. Tidak harus uang, kan banyak bentuknya. Tidak harus apa? Uang. Jelas terjadi muawadah, tukar menukar, maka itu namanya jual beli, tidak boleh. Wala yajuzu bai'u ma laisa bimamlukin li ba'ihi illa bi idzni malikihi. Cabangnya semua ini. Tidak boleh menjual apa yang dia tidak miliki, tidak dimiliki oleh si penjualnya, kecuali dengan izin dari pemiliknya. Paham gak ini? Artinya orang lain tidak boleh menjual barangnya orang lain. Tidak boleh. Kecuali dengan izin dari siapa? Pemilik. Artinya dia jadikan orang ini sebagai apa? Wakil. Boleh jual beli wakil. Iya kan? Boleh, tidak apa-apa. Jual beli menggunakan wakil itu dibolehkan. Dibolehkan. Ini dengan syarat dan ketentuan yang telah di yang dijelaskan nanti insyaallah. Iya. Tidak boleh dikasih naik harga kecuali persetujuan orang yang punya. Begitu. Tidak boleh dia tasarruf sendiri tanpa ada persetujuan dari si malik, si pemilik. Ya tentunya ini berdasarkan apa yang kita sebutkan tadi itu hadisnya. Hadisnya. Ya, la tabi ma laysa indak. Jangan kamu menjual apa yang kamu tidak miliki. Kecuali dengan izin si pemilik. Boleh. Aw wilayatin alaihi, atau dikuasakan padanya. Dikuasakan padanya. Jelas ya? Ya, izin atau dikuasakan. Paham kan? Karena kalau dikuasakan berarti itu namanya apa? Terkandung di dalamnya apa? Izin. Dibilang izin dimnan. Izin kandungannya. Izin kandungannya. Kemudian kata beliau cabangnya lagi, wala bai'u ma la naf'a fihi. Termasuk syarat dari jual beli. Ya, tidak boleh melakukan jual beli pada apa yang tidak ada manfaat padanya. Tidak boleh melakukan jual beli pada apa yang tidak bermanfaat. Karena namanya orang mau jual beli karena dia butuh. Dia mau mengambil apa? Manfaat. Kalau tidak ada manfaat, tidak dibolehkan. Kata beliau, kal hasyarat. Ya, seperti jual beli hasyarat. Ya, jual beli apa? Hasyarat. Apa hasyarat? Ya, serangga-serangga. Ya, kecuali serangganya ada manfaatnya. Misalnya ada lebah terapi. Boleh enggak dijual? Tuh, lebah terapi. Boleh. Jelas. Kapan barang hasyarat itu ada manfaatnya? Boleh. Tapi kalau enggak ada manfaatnya, enggak boleh. Tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan. Ini masya Allah termasuk syarat dalam jual beli. Kenapa bisa dilarang? Para ulama mengatakan karena ini mubadir. Buang harta percuma. Ngapain dibeli kalau tidak ada manfaatnya? Saya mau beli lalat semua yang ada di dunia ini. Dia bilang, untuk apa lalat? Sayapnya lalat tidak punya harga. Iya kan? Tidak ada harganya. Jelas kan? Tidak boleh. Ini namanya termasuk mubadir. Makanya dilarang. Israf, idhaatul mal, membuang-buang harta. Ya, membuang-buang harta, dan itu dibenci dalam syariat. Sebagaimana dalam hadis, innallaha karihalakum salasa. Allah Subhanahu wa taala membenci dari kalian tiga perkara. Di antaranya idhaatul mal. Orang membuang-buang harta. Paham kan? Membuang-buang harta. Ini dilarang dalam syariat syaratnya. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, wala ma nafuhu muharram. Tidak boleh pula menjual yang manfaatnya itu diharamkan. Yang manfaatnya apa? Diharamkan. Seperti apa? Kal khamr. Kan manfaatnya apa? Diharamkan. Maksudnya? Kan khamr tidak ada masalah. Khamrnya tidak ada masalah. Yang diharamkan apa? Meminumnya. Berarti apanya ini yang diharamkan? Manfaatnya. Paham gak ini? Bukan barangnya. Karena khamarnya sendiri berdasarkan pendapat dari mayoritas ulama tidak najis. Khamarnya sendiri tidak najis. Pendapat mayoritas sudah lewat kita di sebagian pembahasan najis. Iya kan? Khamarnya tidak najis. Berarti barangnya tidak ada masalah. Yang masalahnya apanya? Manfaatnya. Diharamkan meminumnya. Mabuk. Tidak boleh. Wal maitah. Sama. diharamkan memanfaatkan apa? Menjual beli apa? Maitah yang manfaatnya diharamkan. Kenapa? Karena bangkai tidak ada masalah. Tidak ada masalah dengan bangkainya. Yang masalah apa? Memakannya. Kan ketika dibilang Allah Subhanahu wa taala berfirman wa hurimat alaikumul maitah. Haram kepada kalian atas kalian maitah. Apa yang haram? Hah? Memakannya, perbuatannya, bukan mayatnya, bukan bangkainya, tapi memakannya. Berarti ini apanya ini? Zatnya atau manfaatnya? Hah? Manfaatnya. Eh, ini disebutkan masya Allah. Ya kalau manfaatnya haram, ya barangnya haram, kan begitu jadinya. Manfaatnya haram, berarti barangnya apa? Haram, kan begitu. Sebagaimana anjing, ya harganya haram. Berarti anjingnya haram, kan begitu. Sekaligus sebagaimana kalau anjing haram, ya haram juga harganya, sama aja. Iya. Karena Nabi SAW bersabda apa? Inna allaha idha harroma syai'an harroma samanu. Allah Subhanahu wa taala kalau mengharamkan sesuatu, maka haram apa? Harganya. Kalau Allah mengharamkan sesuatu, haram juga apa? Harganya. Jelas ini? Jelas ini? Ya ini, manfaatnya haram. Tidak boleh dijual. Tidak boleh dijual. Seperti ini. Iya. Ah, kemudian kecuali ya beberapa bangkai seperti ya bangkai ikan dan bangkai belalang. Ya jangan sampai nanti tidak boleh menjual bangkai. Wah, ikan kan itu bangkai, tidak disembeli dengan cara syar'i. Iya kan? Orang mancing, pas naik hidup, langsung dia taruh. Tidak dia sepotong dulu. Dengan cara syar'i, ini kan bangkai. Bangkai itu pengertiannya yang mati tanpa sembelihan yang syar'i. Itu bangkai. Berarti ikan kan tidak disembeli. Ah, itu dikecualikan. Dikecualikan. Dikecualikan karena Nabi kecualikan. Beliau pernah bersabda, "Uhillat lana maitatan wa daman. Fa ammal maitatan fal jarad wal hud." Ya? Dihalalkan kepada kita dua bangkai dan dua darah. Adapun bangkai yang halal adalah al jarad, bangkai belalang. Ya, kalau antum tangkap belalang, tidak dipotong dulu lehernya, langsung dibakar, makan, enak itu, rasa udang. Iya, betul Ahmad. Iya. Halal Ahmad. Belalang, halal. Halal. Siapa yang pernah makan? Oh, Ahmad. Iya, masya Allah. Apa rasanya Ahmad? Enak tak? Seperti udang? Kriuk-kriuk, ya? Oh, seperti ayam. Masya Allah. Belalang rasa coba tangkap bisa dimakan satu nampan itu. Yeah. Hmm. Yang jelas halal. Perlu coba Ismail. Iya. Yeah. Suruh Ahmad kalau pulang ke Gontang. Nah, walhud. Ini ikan. Semua yang hidup di laut bahkan. Karena Nabi pernah ditanya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri tentang air laut. Apa jawaban Nabi? Hah? Huwa tahuru ma'uhu wal hilu maitatuhu. Itu dalilnya. Suci airnya dan halal bangkainya. Semua bangkai di laut. Ya, maksudnya bangkai di laut, maksudnya bangkainya hewan laut. Kalau hewan darat kemudian ada di laut, ya. Ya, paham. Maksudnya semua bangkai yang hidup di laut adalah apa? Halal. Karena Nabi bilang al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Itu termasuk dalil pengecualian tadi. Itu termasuk dalil pengecualian yang disebut oleh penulis rahimahullah ta'ala. Tidak ada disebutkan di syarah, tapi itu ma'ruf. Banyak ulama yang menyebutkan hadis yang saya sebutkan tadi itu terkait dengan bangkai yang hidup di laut. Apapun itu, apapun itu. Ini selesai. Kemudian syarat selanjutnya wala bai'u ma'dum, insyaallah besok.